Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni apa yang diucapkan oleh lisan kita dari perkara-perkara yang baik maupun perkara-perkara yang buruk. Begitu pula perbuatan kita yang baik maupun yang buruk ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam faedah ayat yang keempat yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini, yaitu surat Al-Fajr ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau membawakan kisah berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu yang mereka melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi ini atau sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka pun, yakni orang-orang yang zalim, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman yang mereka lakukan, cepat ataupun lambat. Sebagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang menimpa kaum Tsamud dan juga kaum 'Ad, kesombongan yang ada pada mereka, kecongkakan dan juga tindakan melampaui batas, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan mereka, sehingga jadilah mereka makhluk yang hina dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka semuanya. Begitu pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah yang masih disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dari kisah-kisah orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas, yakni berkaitan dengan kisahnya Fir'aun. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada Fir'aun berupa kekuasaan, harta. Namun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Fir'aun tersebut bukanlah menjadikan dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dia ataupun kedudukan, justru menjadikan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengingkari rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan, dan ini merupakan tindakan melampaui batas di muka bumi ini, sehingga menjadikan Fir'aun begitu pula bala tentaranya menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dalam keadaan Nabi Musa alaihi salam telah menunjukkan bukti-bukti bahwasannya beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwai Fir'aun. Namun yang namanya hidayatu taufiq, hidayah ini berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka demikian pula kepada Fir'aun. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan hidayah kepada dirinya. Dalam keadaan Fir'aun berada di atas kenikmatan, nikmatul mal wal mansab, nikmatu harta, kenikmatan harta, kedudukan, bahkan dia menganggap atau meremehkan Nabi Musa alaihissalam dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Fir'aun, sehingga menjadikan dia meremehkan, merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini menjelaskan kepada kita harta yang dimiliki oleh seorang hamba ataupun kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ini bukanlah jaminan atas hamba tersebut untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkalinya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba dari nikmatul mal, nikmat harta, begitu pula nikmat kedudukan, jabatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, seringkalinya ini menjadikan seorang hamba itu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan seorang hamba itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan sebab dia menolak al-haq yang sampai pada dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia nikmat dari sisi harta dan juga kekuasaan, namun apa yang Allah berikan tersebut tidak menjadikan Fir'aun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengingkari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Musa alaihissalam. Walaupun di dalam hatinya Fir'aun dan juga bala tentaranya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba itu bisa jadi bukanlah kenikmatan, namun sebaliknya merupakan musibah, bala atau istidraj atas hamba tersebut, manakala hamba tersebut tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia sekian macam kenikmatan atau dia berada di atas kenikmatan, namun dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dikatakan oleh seorang salaf, Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiyya baliyah. Kata Salama bin Dinar Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan segala kenikmatan, seluruh kenikmatan yang kenikmatan tersebut, nikmat tersebut tidak menjadikan engkau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kita tidak bisa menggunakan nikmat tersebut menjadikan kita itu dekat dengan Allah. Semakin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, giat dalam beribadah, giat dalam melakukan amalan kebaikan, maka kata Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala, fahiyya baliyah, maka hakikat dari kenikmatan tersebut adalah baliyah, musibah, bencana bagi dirimu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang hamba itu berada di atas kenikmatan, itu bukan jaminan bahwa dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau berada di atas al-haq. Namun seseorang itu berada di atas al-haq atau berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala atau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk dia senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita tertipu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan keadaan seorang hamba yang mana dia berada di atas kenikmatan yang begitu banyak, namun dalam keadaan amalannya jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tertipu dengan orang-orang yang demikian, dan jangan kita merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil. Jangan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil dan maha mengetahui manakah hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan manakah orang-orang yang hanya mendapatkan kenikmatan yang pada hakikatnya itu adalah musibah bagi dirinya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Musa alaihi salam beliau melakukan perjanjian dengan Fir'aun pada hari perayaan, di mana Fir'aun dia mengundang sekian banyak tukang sihir yang ahli untuk melawan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Namun ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebaliknya yang tadi diharapkan oleh Fir'aun agar mereka tukang sihir yang diundang olehnya itu bisa mengalahkan mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam, ternyata sebaliknya sihir-sihir mereka itu ditelan oleh mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, yang mana yang demikian itu justru mendatangkan sebab hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada tukang sihir Fir'aun. sehingga menjadikan mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Naam. Bahkan melihat yang demikian ini, Fir'aun pun dia murka. Tatkala melihat tukang sihir yang dia undang tadi untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, mereka semuanya beriman. Tiba-tiba spontan sujud, ya, mengimani, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun pun dia mengancam akan memotong tangan dan kaki para tukang sihir tersebut secara silang, yakni tangan kanan dipotong, kemudian kaki kirinya dipotong. Setelah itu disalib. Naam. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ancaman Fir'aun tersebut tidak menggoyahkan keimanan yang telah masuk ke dalam hati para tukang sihir tersebut. Dan demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manakala keimanan telah masuk ke dalam hati seorang hamba, manakala seorang hamba itu telah merasakan manisnya keimanan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya keimanan ini memiliki rasa. Naam. Yakni manisnya keimanan ialah manakala seorang hamba dia itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memikul sekian banyak ujian dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manisnya keimanan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seorang hamba dia telah merasakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, manisnya keimanan yang Allah berikan kepada dirinya, maka segala sesuatu ancaman maupun yang akan mencelakai dirinya, bahkan menjadikan dia kehilangan dunianya, ini tidak akan terasa oleh dirinya. Kenapa? Dikarenakan manisnya keimanan yang telah dia rasakan. Maka lihat bagaimana tatkala tukang sihir Fir'aun Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka pun beriman, masuknya keimanan dalam hati-hati mereka sehingga ancaman Fir'aun pun itu tidak menjadi masalah bagi mereka, walaupun mereka itu harus dibunuh dengan cara disalib, dipotong tangannya dan kakinya secara silang. Ini tidak menjadikan tukang sihir yang telah beriman tadi kepada Nabi Musa alaihissalam ini kembali kufur. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manakala seorang hamba telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan manisnya keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan ringannya pengorbanan dia atau harta yang dia korbankan, yang dia tinggalkan, bahkan walaupun nyawa adalah taruhannya. Maka semua itu tidak akan terasa manakala dia telah merasakan manisnya keimanan, merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana bisa kita baca dalam sejarah para salafus salih, orang-orang saleh sebelum kita semuanya, dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan ketiga generasi tersebut dalam menggapai kejayaan dalam agama Islam atau dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjumpai dari kisah-kisah mereka sekian banyak pengorbanan yang harus mereka alami. Namun pengorbanan tersebut tidak menjadikan mereka meninggalkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan justru pengorbanan tersebut menunjukkan jujurnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum atau para salafus salih, di antara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan mereka ialah ditimpakan sekian macam cobaan kepada mereka. Maka siapa saja yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan tentang jujurnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pula yang menimpa kita tatkala kita berusaha berjalan di atas al-haq, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ujian itu menimpa dunia kita, jabatan kita, ataupun harta yang kita miliki, atau bahkan ujian itu menimpa keluarga kita. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya ujian tersebut adalah ujian yang akan menampakkan kepada kita tentang jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani janganlah kita merasa khawatir akan kehilangan kenikmatan yang mungkin ada pada diri kita setelah kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini pula sebagai hiburan bagi kita kaum muslimin dan bagi siapa saja yang dia berusaha berjalan di atas al-haq dan mendapatkan sekian macam cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man taraka syai'an lillahi," dalam riwayat lain "ittiqa Allahi, awadallahu khairan minhu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu, sesuatu ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maknanya umum, ya, bisa itu berkaitan dengan kenikmatan harta kita atau pula jabatan kita, bahkan juga bisa keluarga kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah, sehingga dia meninggalkan sesuatu tersebut, mungkin karena itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena itu merupakan konsekuensi dari mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus meninggalkan sesuatu tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awadallahu khairan minhu." Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang paling baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana mereka para nabi mendapatkan sekian macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan konsekuensi dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam ditimpa dengan sekian macam cobaan, habis hartanya, mati seluruh anak-anaknya, bahkan istri-istrinya pun meninggalkan dirinya kecuali satu orang saja. Namun lihat, apakah dengan apa yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam tersebut menjadikan beliau melepaskan tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, menjadikan beliau berhenti dari berdakwah? Tidak, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-muhajirin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka meninggalkan kampung halaman mereka karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mereka itu bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Maka mereka pun akhirnya meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka. Mereka hanya membawa harta yang bisa mereka bawa, meninggalkan kampung halaman mereka untuk hijrah ke Madinah dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat, tatkala mereka meninggalkan kampung halaman mereka, harta yang mereka miliki, kerabat-kerabat mereka yang masih kafir, nam Allah subhanahu wa ta'ala ganti. Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan keluarga-keluarga yang lebih baik dari kalangan Ansar. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditinggalkan oleh seorang hamba dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan apa yang dia tinggalkan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya, dan sesuatu yang akan memperbaiki dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Maka kembali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manakala Fir'aun, naam, dia mengancam tukang sihir yang dia undang tersebut, yang mana tukang sihir tersebut mereka telah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun mengancam untuk menghukum mereka dengan dibunuh dan disalib, dipotong tangannya dan kakinya secara silang. Namun dengan manisnya keimanan atau taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada tukang sihir tersebut, tidak menjadikan mereka kembali kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Naam, justru mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya apa yang engkau tetapkan kepada kami wahai Fir'aun itu adalah ketetapan yang hanya berlaku di dunia ini. Yakni mereka mengakui bahwasanya apa yang akan mereka alami dari ancaman Fir'aun tersebut ini hanya sebatas yang akan mereka alami di dunia ini. Namun nanti di akhirat mereka akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah apa yang terjadi antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, maka ini menjelaskan tentang kekalahan yang dialami oleh Fir'aun, yang tadinya dia berusaha untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan dia mengundang tukang sihir yang ada di tempatnya tersebut, malah justru sebaliknya, menjadikan para tukang sihir tersebut beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ini merupakan kekalahan, ya, dan juga sekaligus sebagai musibah yang dialami oleh Fir'aun. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa fi nihayati ijma'an nasa ala annahu sayaqdi ala Musa. Maka setelah mengalami kekalahan, Fir'aun pun pada akhirnya dia mengumpulkan umat manusia untuk dia menghukumi Nabi Musa alaihissalam. Fa kharaja Musa fi qaumihi haraban minhu muttajihan bi amrillahi ila al-bahril ahmar wa yusamma bahrul qulzum. Maka mengetahui yang demikian pun, akhirnya Nabi Musa alaihissalam beliau keluar dari negeri Mesir bersama dengan orang-orang yang beriman dengan beliau, yakni dari kalangan Bani Israel, keluar dari negeri Mesir sehingga mereka pun melewati Laut Merah yang sekarang, ya, disebut dengan Laut Qulzum. Naam. Muttajihan ilaihi masyriqan, yang mana tatkala mereka lari menuju Laut Merah tersebut, ya, yang Laut Merah tersebut berada di sebelah timur. Fatakunu misla khalfahu gharban, maka tatkala mereka menuju Laut Merah tersebut, maka negeri Mesir itu berada di daerah di belakang mereka, yakni sebelah barat. Taib. Falamma wasala ilal bahr, tatkala Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang bersama dengan beliau itu mereka berada di Lautan Merah. Di Laut Merah tersebut, wa idza fir'aunu bi junudihi al-'azimah wa jahafilihi al-qawiyyati khalfahum wal bahru amamahum. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel mereka telah sampai di Lautan Merah atau di Laut Merah, tiba-tiba Fir'aun dan juga bala tentaranya mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Mereka berada di belakangnya Nabi Musa. Naam. Maka tatkala itu Nabi Musa dan juga Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka pun, ya, berada di antara dua perkara. Di hadapan mereka ada lautan yang besar, yang luas, sedangkan di belakang mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya yang semakin mendekat Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Naam. Maka dalam keadaan yang demikian ini, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka dalam keadaan yang demikian, berkatalah Bani Israel yang tatkala itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam yang mereka berusaha untuk lari keluar dari negeri Mesir. Naam. Mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini wahai Musa sudah dikuasai oleh Fir'aun. Ya, ini tidak ada lagi jalan untuk lari kemana-mana. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada lautan yang begitu luas, sedangkan di belakang mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya. Sehingga orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam tatkala itu mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar. Mereka sudah tertangkap oleh Fir'aun. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan yang demikian ini, dalam keadaan mereka tidak bisa lagi lari kemana-mana, depan mereka ada lautan, sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan juga bala tentaranya yang semakin mendekat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Yakni Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan penuh keyakinan. Taib. Dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para rasul alaihi wassalatu wassalam, tatkala mereka berada dalam keadaan yang sulit, ya, maka kita akan mendapati keadaan mereka tatkala itu, keyakinan mereka itu semakin kuat, sehingga keyakinan mereka tersebut menjadikan kesulitan yang mereka alami itu menjadi mudah. Demikian keadaan mereka para rasul. 6. Tatkala mereka ditimpa kesulitan, maka keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Bani Israel mengatakan bahwasanya mereka itu sudah terkepung oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, namun sebaliknya Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya bersama kita Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Yani beliau yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong Nabi Musa alaihi salam, ya, dan menyelamatkan beliau berserta Bani Israel yang bersama beliau keluar dari masalah yang beliau hadapi. Naam. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka para nabi dan rasul. Tatkala mereka berada dalam keadaan sulit, maka keyakinan mereka itu semakin kuat. Mereka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma fawwada amra ila Allah, tatkala Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan yang demikian itu, maka beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu ilaihi, maka tatkala itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Anrib bi asaka bahra al-ahmar, untuk Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke laut merah tersebut. Fa darabal bahra bi asahu darbatan wahidatan fanfalaqal bahru isna asyara tariqa. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya pada lautan, maka terbelahlah lautan tersebut menjadi 12 belahan. Naam. Li'ana bani Israel kanu isnai asyara qabilah, dikarenakan bani Israel mereka tatkala itu, atau Bani Israel yang bersama Nabi Musa AS, mereka ada 12 kabilah. Maka tatkala Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelah lautan tersebut, naam, menjadi 12 jalan, yang mana masing-masing dari jalan tersebut dilalui oleh masing-masing kabilah dari Bani Israel, yang mana Bani Israel tatkala itu mereka ada 12 kabilah. Naam. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, lautan yang besar tersebut, yang luas tersebut terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang bersama dengan beliau melewati lautan tersebut dengan aman. Naam, yang mana lautan yang terbelah tersebut seakan-akan gunung yang terbelah. Taib. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya yang namanya air itu mengalir, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan tersebut. Thayyib, seakan-akan lautan tersebut adalah gunung, yakni menunjukkan tentang dalamnya lautan tersebut. Sehingga mereka Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihi salam, mereka pun berjalan melalui belahan lautan tersebut dengan penuh keamanan. Thayyib. Hatta inna ba'dal ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sampai-sampai sebagian para ulama mereka menyebutkan, ya, inna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala fi kulli tawidin min hadhihi al-miyah ja'ala fiha farujan hatta yanzura banu Israel ba'duhum ila ba'd li'alla yadhunnu anna ashabahum qad ghariqu wa halaku min ajli an yatma'innu. Sebagian para ulama mereka menyebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing dari belahan lautan tadi, ya, menjadi 12 belahan, yang sehingga masing-masing dari kabilah Bani Israel yang mereka berjumlah 12 tersebut bisa melewati ya 12 belahan lautan tadi, masing-masing dari kabilah. Taib, disebutkan oleh mereka sebagian para ulama, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada bagian-bagian belahan lautan tadi itu celah, sehingga yang berada di bagian yang satunya itu bisa melihat bagian yang lainnya. Allah jadikan ini agar mereka Bani Israel itu mereka melihat satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak mengira bahwasanya saudara-saudara mereka yang lain itu telah mati tenggelam. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya lautan itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di antara belahan lautan tersebut ada celah yang mana mereka Bani Israel bisa melihat satu dengan yang lainnya. Taib, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.